نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan atas kita semuanya, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah, di mana melaksanakan sholat yang lima waktu ini merupakan perkara yang pokok, perkara yang penting, perkara yang terbesar setelah dua kalimat syahadat. Nah, melaksanakan sholat yang lima waktu merupakan rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia. Nah, perintah melaksanakan sholat, menjaga sholat, dan keutamaan-keutamaan dari mengerjakan sholat yang lima waktu tersebut. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak menjelaskan di dalam hadis-hadisnya yang sahih akan wajibnya melaksanakan sholat yang lima waktu ini, dan ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat yang lima waktu tersebut. Fa barakallahu fikum, maka sudah sepantasnya atau sudah seharusnya bagi kita untuk memperhatikan perkara sholat yang lima waktu ini dimanapun dan kapanpun kita berada dan bagaimanapun keadaannya. Kemudian alhamdulillah kita juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur padanya di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan kita, membimbing kita, dan memberikan petunjuk pada kita untuk mengenal lebih jauh, lebih mendalam tentang agamanya ini, tentang petunjuk-petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dimana kita tidak mungkin bisa memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala ini kecuali melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kemudian melalui petunjuk atau keterangan dan penjelasan para ulama yang dari kalangan para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Walhamdulillah dengannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang halal dan mana yang haram. Fa barakallahu fikum, dan sudah seharusnya bagi kita sebagai kaum muslimin yang menyatakan diri Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kitab pedomannya adalah Al-Qur'an, wajib atas kita untuk kita beramal dengan Al-Qur'an tersebut. Wajib atas kita beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah, petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dalam perkara ibadah, akidah, berdakwah, dan muamalah dalam kehidupan ini. Fa barakallahu fikum. Nah, sehingga apa-apa yang bertolak belakang atau berseberangan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan pemahaman salaful ummah, maka wajib atas kita untuk menjauhinya. Wajib atas kita untuk menjauhinya. Nah, karena yang demikian akan menyeret kita kepada penyimpangan, kepada meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimul jami'an, berbahagialah bagi orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim, sebagai orang yang memeluk agama Islam, sebagai orang yang meyakini dan bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna, yang tidak ada padanya kekurangan, yang tidak ada padanya celah ataupun cacat. Dan berbahagia. Dan berbahagialah karena dan ini merupakan kebaikan. Kebaikan bagi dia dan di dunia dan di akhirat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan dalam kitab yang mulia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan telah ku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya Allah ridho untuk kalian, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, Islam sebagai agama. Ya, nah. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang menyatakan diri sebagai muslim, sebagai orang yang memeluk agama Islam, karena dia telah memilih agama, telah memilih agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Taifa barakallahu fikum, oleh karenanya kita harus berusaha. Kita harus berusaha untuk setiap ucap dan perbuatan kita, setiap ucap dan perbuatan kita, lebih-lebih perkara yang disandarkan kepada agama, perkara yang kita mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyelaraskan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah. Karena jangan sekali-kali kita melampaui batas atau menyelisih Al-Qur'an atau menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taifa barakallahu fikum. Wajib atasnya untuk menyelaraskan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an, di antara perkara yang terkadang sebagian kaum muslimin masih melakukannya ataupun menganggapnya hal yang biasa. Hal yang biasa. Karena padahal itu adalah merupakan perkara yang besar di dalam agama ini, yaitu perkara meniru-niru atau mencontoh atau bertasyabuh, menyerupai terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang kafir. Pada sebagian perkara Dan yang mungkin sebagian kaum muslimin menganggapnya itu adalah hal biasa saja. Di antara yang demikian adalah perkara perayaan. Hari ulang tahun ataupun perayaan-perayaan yang lainnya. Yang terkadang sebagian kaum muslimin ikut bergembira ria, ikut merasa senang, ikut mengambil keuntungan dari hari raya mereka ataupun dari acara-acara keagamaan mereka. Padahal perkara tersebut adalah menyelisihi petunjuk Allah, menyelisihi agama Allah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semisal pada akhir tahun sebagian kaum muslimin ketika orang-orang Nasrani merayakan Natal, ketika orang-orang Nasrani merayakan atau menyambut tahun baru, di mana mereka pesta petasan, pesta ini dan itu, musik segala rupa, sebagian kaum muslimin ikut menonton, ikut bersenang-senang pada waktu-waktu tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ikut rasa senang, menunjukkan merasa senang dengan hal tersebut, atau menjual perkara-perkara yang dibutuhkan oleh mereka pada acara-acara mereka tersebut. Atau baru lewat sehari, itu kemarin acara apa? Valentine Day, hari raya, hari kasih sayang. Yang sebagian kaum muslimin ikut bersenang-senang dengan Valentine Day tersebut. Mungkin sebagiannya dari kalangan muda-mudi kaum muslimin ikut terjun merayakan hal tersebut. Tapi fa barakallahu fikum, maka yang demikian tidaklah pantas bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk ikut serta merayakan atau merasa senang atau bergembira atau bertahun membantu dalam penyelenggaraan hari raya orang-orang kafir tersebut. Ditanyakan kepada Al-Lajnah Daimah, tim fatwa Kerajaan Saudi Arabia, tentang Valentine Day, merayakan Valentine Day yang disebut Idul Hub atau Hari Kasih Sayang. Bentuk pertanyaannya demikian, dalam bahasa Indonesia, sebagian orang pada tanggal 14 Februari setiap tahun miladi merayakan Idul Hub atau Valentine Day, Hari Kasih Sayang. Mereka saling memberikan hadiah dengan kemasan warna merah, mengenakan baju berwarna merah, dan saling mengucapkan selamat. Beberapa toko manisan atau permen membuat manisan berwarna merah, dibuat dengan motif gambar hati. Ada pula sebagian toko yang membuat iklan-iklan barang-barang dagangan mereka yang spesial untuk hari tersebut. Maka bagaimana pendapat Anda tentang, pertama, hukum merayakan hari tersebut, hukum merayakan Valentine Day. Yang kedua, membeli dari toko-toko itu pada hari perayaan Valentine Day tersebut. Yang ketiga, pemilik toko yang tidak ikut merayakan namun menjual barang-barang untuk keperluan hadiah kepada orang-orang yang merayakan hari tersebut. Dan kemudian dijawab, dalil-dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan, dan di atas inilah para salaful ummah telah bersepakat bahwa hari raya atau Eid dalam Islam hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun perayaan-perayaan selain kedua hari raya tersebut, baik perayaan yang berkenaan dengan tokoh tertentu atau kelompok atau peristiwa penting atau berkaitan dengan makna tertentu, maka itu semuanya adalah perayaan-perayaan yang bid'ah, tidak boleh bagi ahlul Islam, orang Islam, untuk merayakannya atau menyetujuinya atau turut menampakkan rasa senang dengannya. Tidak boleh pula turut membantu pelaksanaan perayaan tersebut sedikitpun. Karena itu termasuk tindakan melanggar batasan-batasan Allah. Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka dia telah mendzalimi diri sendiri. Apabila ditambah di samping perayaan yang diadakan dalam agama, ternyata juga merupakan perayaan yang berasal dari perayaannya orang-orang kafir, maka itu adalah dosa di atas dosa. Karena pada yang demikian itu terdapat tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir, dan ada unsur loyalitas atau kecintaan kepada orang-orang kafir. Allah telah melarang kaum mukminin dari menyerupai orang-orang kafir dan dari loyal atau cinta kepada orang-orang kafir dalam kitabnya yang mulia. Juga telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Valentine Day termasuk dalam perayaan yang disebutkan di atas, karena perayaan itu berasal dari perayaan-perayaan paganisme Kristen. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ikut merayakannya atau menyetujuinya atau mengucapkan selamat. Bahkan yang wajib adalah meninggalkan dan menjauhinya dalam rangka memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, dan agar jauh dari sebab-sebab kemurkaan dan siksanya. Sebagaimana dilarang pula atas seorang muslim untuk membantu pelaksanaan atau penyelenggaraan perayaan tersebut atau perayaan-perayaan haram lainnya dalam bentuk apapun, baik berupa makanan, minuman, jual beli, kerajinan tangan, hadiah, surat atau pesan atau SMS, pengumuman atau iklan, dan yang lainnya. Karena itu semua termasuk bentuk ta'awun atau kerjasama saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Innallaha syadidul 'iqab." Saling menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Sesungguhnya Allah sangat keras azabnya. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang kedua. Wajib atas seorang muslim untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua kondisinya, terlebih lagi pada masa-masa penuh fitnah dan banyaknya kerusakan. Hendaknya dia menjadi seorang yang jeli dan waspada dari terjatuh kepada kesesatan-kesesatan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang tersesat dan fasik yang tidak percaya akan kebesaran Allah dan sama sekali tidak peduli terhadap Islam. Hendaknya setiap muslim kembali kepada Allah dengan mengharap darinya hidayahnya dan kokoh di atas hidayah tersebut. Sesungguhnya tidak ada yang memberi hidayah dan mengokohkan di atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lajnah daimah. 6. Fa barakallahu fikum. Ini ayuhal ikhwah rahimani wa rahimul jami'an. Jawaban lajnah daimah tentang hukum merayakan Valentine Day. Ya, nah, walaupun hanya sekedar ya menjual barang-barang yang berkaitan dengan perayaan tersebut, ini tidak boleh. Ya, karena ini termasuk ta'awun dalam perkara dosa dan permusuhan. Ya, nah, demikian juga kita tidak boleh ikut serta bergembira ria, ya, keluar ke tempat hiburan-hiburan mereka. Ya, seperti pada tahun barunya turun ke Lapangan Merdeka, turun ke JMP, ya. Atau mungkin hanya keluar di rumah, ya, depan rumah melihat pesta kembang api. Ya, yang demikian tidak pantas. Karena ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesenangan, menunjukkan setuju dengan perkara tersebut. Ya, kalau tidak setuju, maka dia akan pergi, akan diingkari. Ya. Sebagaimana kalau misalkan antum melihat sesuatu yang tidak antum sukai, maka muka antum akan bengkak, akan cemberut, dan akan berpaling. Ya. Tetapi kalau antum melihat sesuatu yang antum senangi, yang antum sukai, bagaimana? Ya, cerah, tersenyum, dan seterusnya. Nah, Fa barakallahu fikum. Ya, hendaklah yang demikian kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita terjerumus, terseret sedikit demi sedikit kepada perkara dosa dan maksiat, tapi kita tidak merasa. Atau jangan sampai kita bergampang-gampangan, kan itu hanya melihat saja, masa tidak boleh? Ya, kan hanya keluar di malam hari, pada waktu malam Natal atau tahun baru, masa itu saya tidak boleh? Ya, fabarul fikum, tinggal tanya saja pada hati sendiri, tanya pada diri sendiri. Ada kecenderungan ataupun ada rasa senang enggak pada hati kita di saat tersebut? Ya. Apa niat kita keluar dari rumah? Pada hari tersebut, pada saat tersebut. Ya. Jawabannya dikembalikan pada diri masing-masing. Kalau misalnya ada rasa senang ataupun ada rasa gembira dengan hal tersebut, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taifa barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis. An Jabir bin Abdullah anna Umar bin Al-Khattab atan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutub. Faqara'ahu Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faghadiba faqala amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab walladhi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha baydha'a nakiyatan la tas'aluhum an shay'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi aw bibatilin fatusaddiqu bihi walladhi nafsi biyadih law ana Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Rahu Ahmad wa ibn Abi Asim wa Darimi wa ibn Abdul Bar wal Bagawi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab suatu saat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah kitab yang ia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Beliau kemudian marah dan bersabda, apakah engkau termasuk orang yang bingung wahai Ibnul Khattab? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih bersih. Jangan kalian bertanya sesuatu kepada ahli kitab, karena boleh jadi mereka mengabarkan al-haq kepada kalian, namun kalian mendustakan al-haq tersebut. Atau mereka mengabarkan satu kebatilan, lalu kalian membenarkan kebatilan tersebut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa alaihissalam masih hidup, niscaya tidak diperkenankan baginya, melainkan dia harus mengikutiku. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim, Ad-Darimi, Ibnu Abdul Bar, dan Al-Bagawi. Jadi faidah dari hadis ini, di antara faidah-faidah hadis ini, kewajiban bagi seluruh manusia beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya Nabi Musa alaihi salam masih hidup, beliau harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang wajib atas manusia beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seandainya Nabi Musa alaihi salam, itu nabinya orang-orang Yahudi, masih hidup, maka tidak diperkenankan untuk Nabi Musa kecuali harus mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang perayaan-perayaan tersebut, perayaan-perayaan tersebut, Valentine Day atau tahun baru atau yang lainnya, apalagi yang sudah jelas-jelas misalkan Natal, dan seterusnya. Maka ini bukan dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kenapa misalkan ada di antara kita enam merasa senang, merasa enam gembira atau ikut mengambil keuntungan dari perayaan-perayaan tersebut. Ya, enam. Padahal itulah perayaan-perayaan orang kafir. Padahal seandainya Nabi Musa itu masih hidup, seandainya Nabi Musa masih hidup, nah, maka tidak akan diperkenankan baginya kecuali harus mengikuti syariatnya ataupun enam syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam. Kemudian faedah yang lainnya, ahlul kitab tidak beriman atau kafir hingga mau mengikuti kitab Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, niscaya beliau mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ahli kitab ya tidaklah beriman atau dikatakan kafir sehingga mau mengikuti kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani yang mereka mungkin berpegang teguh dengan ajaran Taurat ataupun Injil ataupun Zabur. Kitab Zabur. Maka tidak dikatakan beriman. Karena syariat nabi-nabi terdahulu sudah dimansuh, sudah diganti, sudah dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursilu bih la illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang telah mendengar keberadaanku, keberadaan atau diutusnya Nabi Muhammad SAW, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mereka meninggal namun tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, nah. Jadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang telah mendengar keberadaanku, ya, keberadaan Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mereka meninggal namun tidak beriman dengan apa yang diutus denganku, dengan apa yang aku bawa dan apa yang aku sampaikan, ya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Enam. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah, sekali lagi wajib-wajib atas manusia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Enam. Taib. Kemudian perkara yang lainnya, ayuhal ikhwah, yang mungkin ada sebagian kita ataupun sebagian kaum muslimin masih bermudah-mudahan ya di dalamnya, yaitu perkara menggambar makhluk bernyawa, ya, menggambar makhluk bernyawa yaitu makhluk hidup, ya, baik dengan tangan ataukah dengan kamera ataupun ya berupa pahatan, patung dan seterusnya. Maka ketahuilah bahwasanya perkara tersebut perkara yang besar dalam agama ini, ya, di mana pelakunya diancam dengan adab yang sangat berat, ya, menggambar makhluk hidup. Tapi berikut ini hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang hukum menggambar makhluk hidup tersebut. Ya, Di antara hadis-hadis ataupun keterangan-keterangan yang menjelaskan ancaman bagi tukang-tukang gambar atau orang yang membuat gambar makhluk hidup, ya, makhluk yang bernyawa, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim dari mereka yang akan membuat satu ciptaan seperti ciptaanku, maka hendaknya mereka menciptakan satu dzarrah atau biji atau gandum. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat 6 Imam Muslim. Ya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang menggambar makhluk hidup, ya, itu sangat salah zalim, sangat zalim, ya. Kalau mau menggambar, gambarlah dzarrah, ya, jagung atau biji-bijian atau gandum. Enam. Atau mungkin gunung atau pepohonan, ya. Enam. Jangan menggambar makhluk hidup ataupun makhluk yang bernyawa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling keras disiksa di hari kiamat adalah para tukang gambar. Mereka yang meniru ciptaan Allah. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, siksaan yang paling keras nanti di hari kiamat adalah siksaan untuk para tukang gambar, yaitu menggambar yang meniru ciptaan Allah, menggambar manusia, ya, atau hewan. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian buat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melarang dari memakan hasil jual beli darah, hasil jual beli anjing, hasil usaha pelacuran, dan beliau telah melaknat pemakan riba dan yang menyerahkannya, menyerahkan riba. Dan pembuat tato, pembuat tato yang meminta ditato, serta tukang gambar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, di sini tukang gambar dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, siapa yang membuat satu gambar di dunia, dia dibebani atau disuruh untuk meniupkan ruh pada gambar itu dan ia bukan peniupnya, yakni tidak akan mampu meniup ruh pada untuk menghidupkan gambar tersebut. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semua tukang gambar di neraka dan dijadikan baginya setiap yang digambarnya satu jiwa atau ruh yang menyiksanya di jahannam. Ibnu Abbas berkata, jika kamu mesti mengerjakannya, mesti menggambar, maka buatlah gambar pohon-pohon dan apa-apa yang tidak bernyawa atau tidak berroh. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menuju saya dan saya menutup bilik dengan tirai tipis bergambar. Dalam riwayat lain, menggantungkan tirai tipis bergambar kuda bersayap. Maka ketika beliau melihatnya, dia merobeknya dan dengan wajah merah padam beliau bersabda, hai Aisyah, manusia yang paling keras disiksa di hari kiamat adalah mereka yang meniru ciptaan Allah. Kata Aisyah, maka kami memotong-motongnya lalu menjadikannya satu atau dua bantal. Muttafaqun alaih. Dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata, saya membeli sebuah bantal bergambar. Maka ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. Saya mengenal tanda kemarahan pada wajah beliau. Saya berkata, ya Rasulullah, saya bertaubat kepada Allah dan Rasulnya. Apa dosa saya? Beliau bersabda, ada apa dengan bantal ini? Saya berkata, saya membelinya agar Anda duduk di atasnya dan menyandarinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pemilik atau pembuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian buat. Dan sabdanya lagi, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kami para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Ibnu Umar, sesungguhnya kami para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Dan dari Zaid bin Khalid, dari Abi Talha, secara marfu, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung atau gambar. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, nah, dan disebutkan pada riwayat yang lain atau dijelaskan, maksudnya malaikat yang tidak masuk dalam rumah adalah malaikat rahmah, ya, bukan nah, malaikat pencatat amalan-amalan manusia. Ya, nah, jangan sampai ada pemahaman, oh, kalau gitu kita pelihara anjing atau kita pasang gambar-gambar saja biar malaikat tidak bisa mengetahui ataupun mencatat perbuatan kita dalam rumah tersebut. Nah, tidak demikian ya pemahamannya. Ya, nah, tadi dalam riwayat yang lain jelasin bahwasanya, atau penjelasan para ulama bahwasanya, malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan anjing adalah malaikat rahmah. Nah, wallahu alam shawab, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ilahi lanta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.